ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله hendaklah senantiasa kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dikasih nikmat bisa melihat sehingga bisa membaca kalam Allah, lihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat bisa mendengar, kita gunakan untuk mendengar kalam Allah, mendengarkan berita-berita yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih. Kita gunakan nikmat-nikmat ini dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah tambah dengan nikmat yang lainnya. Ya khawatirillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi seperti Bani Israel, artinya seperti orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi, dikasih nikmat yang banyak oleh Allah tetapi tidak bersyukur sehingga akhirnya mereka binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingat-ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku memberikan keutamaan kepada kalian dibanding seluruh umat ketika itu. Ini Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyebutkan kenikmatan secara umum. Pada pagi hari ini kita akan membaca satu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-49 insyaallah taala, di mana Allah menyebutkan kenikmatan Bani Israel secara rinci satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Inilah satu ayat yang insya Allah kita akan baca pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wa idzan, ingatlah kata Allah, najjaynakum, kami menyelamatkan kalian, wahai Bani Israel, ingat bahwa kami telah menyelamatkan kalian, min ali fir'aun, dari Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar-ngejar kalian, yang ingin membunuh kalian. Kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al 'adzab, di mana Fir'aun dan bala tentaranya sebelumnya menimpakan azab yang jelek kepada kalian, telah menimpakan siksaan yang pedih kepada kalian. Su'al 'adzab, siksaan yang jelek. Yudzbihuna abna'akum, di mana mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih membunuh anak-anak kalian yang laki-laki. Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Anak laki-laki dan suami-suami mereka dibunuh. Ini betul-betul azab yang jelek. Sul azab, azab yang jelek. Wastahyuna nisa'akum, dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Anak-anak wanita yang lahir langsung dibunuh. Anak-anak wanita mereka yang lahir dibiarkan hidup. Begitu juga, istri-istri mereka yang pokoknya wanita dibiarkan hidup. Bukan dibiarkan hidup begitu saja, disiksa, direndahkan, dihinakan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Pada yang demikian itu adalah bala, ujian dari Allah kepada kalian, ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yaghfirullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Hadza syuru'an fi ti'dadi ni'amihi ala bani Israel. Ini ayat ini memulai, atau Allah memulai menyebutkan atau menghitung nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada Bani Israel. Ala wajhi tafsil, secara rinci Allah sebutkan satu persatu biar sadar bahwa kalian telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, biar bersyukur. Faqala, Allah berfirman, wa najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari ala fir'aun, Fir'aun dan juga bala tentaranya dan juga pengikut-pengikutnya. Ay min fir'aun wa mala'ihi, dari fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya, wa junudihi, dan juga tentara-tentaranya, bala tentaranya yang mengejar kalian. Wa kana qabla dzalika, yang tadinya sebelumnya, sebelum Allah tolong kalian, Fir'aun dan bala tentaranya, yasumunakum ay yuwallunahum wa yasta'milunahum, di mana mereka menguasai kalian, mereka memperkerjakan kalian, disuruh kerja ini kerja itu, dipaksa, disiksa su'al azab, dengan azab yang pedih. Ay artinya asyadduhu, dengan sangat dahsyat, sangat berat, dijadikan budak, disiksa, dipekerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang hina, yang berat. Su'al azab ay asyadduhu biang kanu yudhabbihuna abna'akum, di mana Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih, membunuh anak-anak mereka. Anak-anak kalian, wahai Bani Israel, dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Apa penyebabnya Fir'aun dan bala tentaranya membunuh Bani Israel? Khosyatan numuhikum, karena takut bertambahnya populasi kalian, bertambahnya kalian. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Hal ini bermula ketika Fir'aun bermimpi. Dia bermimpi bahwasanya adanya api yang membakar rumah-rumah suku Kipti. Suku Kipti adalah sukunya Fir'aun di Mesir. Adapun Fir'aun itu bukanlah nama. Fir'aun itu gelar bagi pemimpin atau penguasa atau raja di Mesir. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 dan seterusnya. Sama seperti sebutan kaisar pada bangsa Romawi. atau Kisroh pada bangsa Persia. Kisroh. Begitu juga seperti nah, di Indonesia namanya presiden, di tempat lain namanya berbeda-beda. Fir'aun itu adalah gelar raja di Mesir. Adapun nama Fir'aun sendiri diriwayatkan wallahu a'lam bissawab, namanya ada Al-Walid bin Mus'ab. Walid ibnu Mus'ab bin Royan. Atau dengan kata lain Mus'ab bin Royan, itu nama Fir'aun yang dimaksud. Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari bangsa Imlik bin Aud bin Iram bin Syam bin Nuh. Nah, masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Walid bin Mus'ab bin Royan ini atau Mus'ab bin Royan ini bermimpi, atau Fir'aun yang bernama Walid ini bermimpi melihat api yang besar yang hanya membakar rumah-rumah orang Kipti, sedangkan rumah-rumahnya Bani Israel yang tinggal di Mesir ketika itu tidak terbakar. Ketika Fir'aun bangun, dia mencari tukang-tukang sihir atau ahli tabir mimpi. Kemudian ahli tabir mimpi ini atau dukun-dukunnya Fir'aun ini menyebutkan bahwa akan lahirnya seorang anak yang akan menjadi pemimpin yang akan menjatuhkan kedudukanmu Fir'aun. Maka Fir'aun takut kekuasaannya akan tumbang. Maka semenjak itu akhirnya dia membuat peraturan yang sangat keji. Dia menetapkan setiap bayi yang lahir harus dibunuh. Maka betul-betul dikerjakan perbuatan keji tersebut, dibunuh. Pokoknya Bani Israel ditindas. Nah, ditindas, disiksa. Karena yang akan lahir tersebut dari kalangan Bani Israel. Akhirnya yang laki-laki dibunuh, kemudian yang wanita dibiarkan hidup dalam keadaan dipekerjakan pekerjaan-pekerjaan rendah, yang hina dan yang lainnya. Betul-betul menyedihkan. Naam, dibunuh. Yadhbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian. Khasyata numurikum, numuwikum, karena tak populasi kalian bertambah. Wastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Ay, artinya fala yaqtulunahunna, mereka tidak membunuh yang wanita. Fa antum baina qatilin wa mudhallalin bil a'mal asyaqah, maka kalian wahai Bani Israel berada di antara pembunuhan dan perendahan, pelecehan. Kalau enggak dibunuh, ya dipekerjakan menjadi budak, disuruh kerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mustahi ala wajhi manna alaihi wasti'la, wanita-wanita dibiarkan hidup dalam kondisi terhina dan dijajah. Namanya orang dijajah. Nah, dipaksa, disuruh-suruh, disiksa. Waliyadzubillah. Wa isti'alai. Fahadha ghayatul ihana, dan ini merupakan setinggi-tinggi kehinaan. Seseorang kalau sudah dijajah, suatu bangsa kalau dijajah itu hina, disiksa, dipaksa. Yang laki-laki dibantai, yang wanita diperkosa, direndahkan, dihinakan. Ini betul-betul kehinaan yang sepuncak-puncak kehinaan. Sebagaimana yang pernah kita rasakan, dirasakan oleh bangsa kita. Namun alhamdulillah Allah kasih nikmat sehingga kita merdeka. Maka bangsa Indonesia jangan mencontoh Bani Israel. Setelah mendapatkan nikmat, setelah mereka disiksa, hina, kemudian Allah kasih nikmat sehingga mereka merdeka. Tetapi mereka tidak bersyukur sehingga mereka dihinakan oleh Allah selama-lamanya sampai hari kiamat. Famanallahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka bin najah, keselamatan, bin najati tamah, dengan kemenangan keselamatan yang sempurna, wa ighraq aduwwihim, di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan musuh-musuh mereka. Wahum yanzurun, dalam keadaan Bani Israel melihat tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Fir'aun mengejar Bani Israel, di mana Fir'aun awalnya membiarkan, larilah kalian, mau dibantai. Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihissalam dibiarkan sampai besok pagi ketika ayam berkokok mulai dikejar. Ternyata Allah takdirkan tidak ada satu ekor ayam pun yang berkokok, sehingga Bani Israel sudah jauh sampai ke pinggir laut. Namun ternyata tetap terkejar. Ada seseorang yang namanya Yusuf bin Nun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, di mana tempat keselamatan itu yang dijanjikan oleh Tuhanmu?" "Di sini. Inilah jalan yang kita akan tempuh." "Di laut?" "Iya." "Saya yakin kamu tidak akan berdusta, wahai Musa." Langsung dia pacu kudanya dan dia masuk ke dalam laut. Sampai tenggelam, dia balik lagi. "Mana? Musa, kami beriman, kami yakin. Tapi mana jalan yang dijanjikan oleh Tuhanmu?" "Di sini." Balik lagi dia, masuk ke laut lagi. "Tidak ada jalan." "Mana Musa? Kami yakin." Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Terbelahlah laut menjadi 12 pintu. Ini bagus dia, karena dia beriman pada Nabi Musa. Akhirnya mereka masuk ke laut tersebut dalam keadaan ada jalan, sedangkan kanan dan kirinya ada tebing-tebing dari air seperti gunung. Mereka bertanya lagi kepada Musa, "Bagaimana dengan saudara-saudara kami yang lainnya dari kalangan orang-orang Yahudi yang terpecah menjadi 12 kelompok? Allah jadikan tembok-tembok itu bening seperti kaca, sehingga mereka bisa melihat kondisi saudara mereka di sebelah mereka, sehingga tenang hati mereka. Terus mereka mengadakan perjalanan sampai mereka menyeberangi laut." Dan ini nikmat. Bangsa mana yang mendapatkan kenikmatan seperti ini? Gak ada, kecuali Bani Israel. Setelah mereka sampai di pinggir laut dan keluar dari laut, mereka tetap khawatir ketika melihat Fir'aun juga ikut masuk, ikut mengejar mereka, masih mengejar mereka. Maka Allah takdirkan laut pun bersatu kembali, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, sehingga tenanglah hati mereka, karena musuh mereka yang mengejar-mengejar mereka sudah binasa. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di daratan, mereka kelaparan, minta kepada Nabi Musa, "Ini gara-gara kamu wahai Musa, akhirnya kami kelaparan seperti ini. Minta kepada Tuhanmu." Maka Nabi Musa minta kepada Allah, "Turunlah manna wa salwa, makanan dari surga, makanan surga, daging burung dan juga madu." Nikmat luar biasa. Ngomel lagi, bosan mereka, mintalah kepada Tuhanmu yang lain. Ada sayur-sayuran, ada kacang adasnya, bawang-bawang dan yang lainnya. Kalau makanan seperti itu banyak di pasar. Enggak usah minta yang seperti itu pada Allah. Di pasar banyak. Sudah dikasih makanan terbaik masih ngomel juga. Sana cari sendiri di pasar. Luar biasa ngeyinnya Bani Israel. Dan perjalanan ketemu suatu masyarakat yang menyembah patung anak sapi. Ngomong mereka pada Musa, Musa, Musa, buatkan kami patung anak sapi. Kami ingin menyembah sebagaimana masyarakat menyembah patung anak sapi. Subhanallah. Belum lama, belum hilang dari pikiran mereka, dari benak mereka. Mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa membelah laut menjadi 12 pintu. Belum lama makanan turun dari langit untuk mereka. Tapi Bani Israel ngeyel. Banyak sekali wahai Bani Israel, kata Allah, Allah sebutkan wahai Bani Israel bersyukur. Banyak nikmat yang Allah kami berikan kepada kalian. Diutusnya para nabi dari kalangan Bani Israel, itu nikmat. Turunnya kitab Taurat kepada Bani Israel, Injil kepada Bani Israel, nikmat. Tapi sayang Bani Israel tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur. Di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan akan muncul seorang rasul terakhir namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Disebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bahkan teman-temannya disebutkan. Sifat-sifat temannya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad disebutkan dalam Taurat dan Injil. Sampai-sampai seorang pendeta ditanya oleh pendeta yang lainnya atau oleh pengikutnya, "Wahai Pak Pendeta, ahahu wahu, apakah Muhammad ini yang dimaksud oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injil ini?" Apa kata pendeta? "Ya, betul. Persis ciri-cirinya. Tapi mulai ditambah-tambah, tapi akhirnya mereka pun mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hati kecil mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itulah Rasul Allah yang Allah janjikan di dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi mereka mengingkarinya karena urusan na'am, karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Mereka kaget, kok dari bangsa Arab? Selama ini kan dari Bani Israel, kok sekarang satunya lain? Sehingga mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad. Berarti mereka mengingkari kitab mereka sendiri, mengingkari kufur kepada kitab mereka sendiri, dan berarti mereka tidak percaya kepada Nabi mereka sendiri. Mereka tidak beriman kepada Nabi Musa, mereka tidak beriman kepada Injil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada mereka, bersyukur kalian, ingat kalian nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Kami selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun yang tadinya mereka menyiksa kalian, menghinakan kalian, menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak wanita-wanita kalian dalam keadaan dihina, direndahkan. Namun kemudian Allah selamatkan kalian. Ingat. Nah, famanallahu alaihim bin najaat tammah, maka Allah karuniakan kepada mereka keberuntungan, kemenangan yang besar, yang sempurna. Wa ighraq aduwwihim, dengan ditenggelamkan musuh-musuh mereka. Wa hum yanzurun, dan keadaan mereka melihat, memperhatikan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Litaqarra ayunahum, agar supaya tenang pandangan mata mereka. Tenang mereka, alhamdulillah Fir'aun sudah tenggelam, nyaman. Kalau mereka selamat dari kejaran Fir'aun sampai ke tepi laut, tetapi tidak tahu Fir'aun tenggelam, tetap tidak tenang, masa was-was dikejar-kejar. Tetapi dengan dilihatnya, mereka mampu melihat Fir'aun dalam keadaan tenggelam, mereka menyaksikan Fir'aun betul-betul tenggelam, betul-betul tenang hati mereka. Wa fi dzalikum ay inja bala ay ihsan min rabbikum azim, pada yang demikian itu, yaitu diselamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, adalah bala ujian. Disebutkan di sini bala artinya ihsan, kebaikan. Karena memang ujian itu ada dua, dengan kebaikan-kebaikan dan fitnah kejelekan-kejelekan. Bala bisa bermakna kejelekan, bala juga bisa bermakna kebaikan, bermakna nikmat. Kalian diselamatkan, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala, kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bala min Rabbikum, kebaikan dari Rabb kalian, azim, dan merupakan ujian yang besar atau kebaikan yang besar. Sebagian ulama menafsirkan bala adalah ihsan. Sebagian yang ulama yang lain menafsirkan bala adalah ujian, bukan kebaikan tapi ujian. Mereka menyebutkan bahwasanya Fir'aun yang menimpakan azab kepada mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka, itu adalah ujian yang besar dari Allah Ta'ala, fitnah yang besar. Adapun Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini menafsirkan, naam, bukan ujian yang menyakitkan, tapi di sini wafizalikum, diselamatkannya wafizalikum, pada yang demikian itu, yaitu ketika Allah menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, itu adalah bala, adalah kebaikan. Mirrabbikum, dari Rabb kalian. Mirrabbikum azim, kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha mimma yujibu alaikum asyukur. Maka dengan ini mendorong kalian, seharusnya merupakan perkara-perkara yang mengharuskan kalian, mewajibkan kalian, mengharuskan kalian untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wal qiyamu bi awamirihi, dan mengharuskan kalian mengerjakan perintah-perintahnya, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, diselamatkan itu, ditolongnya kalian itu sebagai nikmat dari Allah, maka bersyukurlah. Jangan sombong. Lihatlah Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mengutur para jin-jin, syaitan-syaitan diatur oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mengatur angin dan yang lain, berbicara dengan binatang-binatang, tidak sombong sedikit pun. Bahkan Nabi Sulaiman menyatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah fadilah, kutaman dari Rabbku, liyabluwani ashkur am akfur, untuk menguji aku apakah aku akan bersyukur atau aku kufur. Wahai Bani Israel, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian sungguh sangat banyak. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, kitab-kitab turun dari kalangan kalian, Allah utamakan kalian pada masa itu daripada seluruh umat. Laut dibelah untuk kalian, dibelah sehingga kalian selamat. Turun manna wasalwa kepada kalian. Jangan sombong. Itu kenikmatan dari Allah, syukuri dengan cara kalian beriman kepada Nabi Muhammad, dengan cara kalian beriman dengan Al-Quran, dengan cara kalian beriman kepada Rasul kalian sendiri, Nabi Musa dan Nabi Isa dan juga Nabi yang lainnya, dengan cara kalian beriman dengan kitab-kitab kalian sendiri yang mengkhabarkan akan datang Nabi, seorang Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Bersyukurlah dengan cara mengikuti Rasul, bersyukurlah dengan cara mengikuti Al-Quran, itu bentuk syukur. Namun ternyata Bani Israel tidak bersyukur, sehingga wajar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Waliyadu billah. Kita memohon kepada Allah agar Allah takdirkan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Nikmat apapun yang Allah berikan pada kita, kita syukuri. Bisa melihat itu nikmat, kita syukuri. Gunakan mata ini untuk melihat kalamullah, membaca kalamullah. Nikmat mendengar, gunakan telinga ini untuk mendengar kalamullah. Nikmat dikasih hati, gunakan hati ini untuk memahami kalau ayat, memahami perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Nikmat kaki, nikmat tangan, dan nikmat yang lainnya gunakan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulnya. Semoga Allah tambah dan nikmat yang lainnya, diselamatkan dari berbagai macam fitnah, selamat dari azab kubur, dan selamat dari azab neraka, dan semoga dimasukkan dalam jannah.